listening, gentlemen. Let's see the bus. Find the next performance bus. Wait a minute. See ya. Angkat tangannya di atas. Angkat tangannya di atas.